Wanita pakai seksi, wanita mengandung, pakai ketat, menjolok mata, hingga nampak seluruh dalam. Pula ada apa gini. Ha, ini masalah. Ha. Masalahnya apabila bapak bodoh, maka anak jadi bodoh. Lepas tu kita atur sekolah agama, kita beri didikan agama, kita beri tarbiah agama, sekolah pondok sekalian merasah, betul tak ikut kita 100%, dia akan leger juga. Betul tak? Kita atur anak kita ngaji pondok, atau anak sekolah madrasah, atau anak ngaji Mesir, atau anak ngaji Indonesia. Baliklah dia dengan pakai tudung dia, dengan pakai serban dia. Ada tak boleh leger? Ada juga leger. Betul tak? Tapi, taklah banyak sangat. Pasal kita beri 100%. Dia pakai 70, 30 tak ada. Dan kalau dak wis kepeng, kalau bagi agama tak ada benda rasa hak ni apui. Nak pakai luar pa nampak luruh. Nampak luruh, berhenti sebelah kereta kita. Kita nak pergi ngajak garik. Nampak? Berhenti sebelah dang dang dang dang dang dang. Nampak luruh punggunglah kita tak mau tengok rugi tengok ni. Dah. Dak ngajak lekak-lekak. Lari habis bagi-bagi. Nah, ini memberi fitnah. Ma'ilatum memilatum. Memberi orang fitnah. Orang terpandang-pandang, dia pun duduk tengok ke bapak jatang. Nah, ayah mak jadi fasik dan fasikoh. Nampak? Jangan main-main. Ha. Nampak pakai luar ketak gitu, marah selalu. Nak pergi mana luar ketak gini? Tak, nak duduk rumah ya, nak kukunyah. Ha, tak apa. Kukunyah. Tak? Ha. Nak tubik luar, jangan. Mau tubik, ketang ke kapok atas muka mu. Baru dia panggil ibu bapak kan Haji. Ni dah, lebih. Habis kuat, lagi nak ane, walek luar. Gitu eh. Gitu eh. Bodoh punya mak. Kan dia keluar kau tengok, bila kau tengok, mu tanggung rasa. Jangan keluar. Mu pakai luar ni, jangan keluar pada rumah. Mu pakai tudung ini, jangan keluar pada rumah. Tak? Baru mak ayah dia panggil. Ni dah. Ni jawab kan dia, rela ni, gitu lah. Walau ketaknya luar anakmu lijoh eh. Siapa bekah mula nampak. Jawab kan? Eh, lening gitu belakang. Ada pula jawab gitu belakang. Mumok dia kan? Wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu yang jaga anak, mu kena tanya pula di akhirat nanti. Ha? Anak orang kita tak tanya. Anak kita. Lek luar beli dana. Oh, luar ketak gitu. Beli kat kemok selat. Oh, tu kau bengong ni. Dia panggil menjolok mata. Maaf, bila kita tengok mata kita macam orang jolok. Jadi gitu. Nah, dia panggil menjolok mata. Neh. Haa.